dia arena tiba-tiba tiba-tiba bergema suara di mega tak bernama. Silih berganti berserang nyanyi bangkit selera mengurai mimpi. Kini hatiku ingin bersama berlagu rindu satu irama yang terlena hingga kelusa akhir nanti terjaga jua. Yang kau nampak ni yang tak mestinya tenang.